Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati amalina. May yahdihillahu fala mudillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, a'azani Allah wa iyyakum, pemirsa Al-Muzani TV yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua pada malam hari ini, alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu dari syarah silsilah Rasail ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang disyarah oleh Syekh bin Baz. Setelah pertemuan sebelumnya atau pekan lalu kita telah mengkhatamkan Fadlul Islam dengan syarah Syekh bin Baz, maka kita akan melanjutkan dengan kajian berikutnya, itu Al-Qawaid Al-Arba', empat kaedah. Empat kaedah yang berbicara tentang kaedah-kaedah mengenal tauhid dan kaedah-kaedah mengenal kesyirikan. Maka seorang hamba tidaklah menjadi seorang muwahhid sejati atau artian dalam menjadi seorang yang bertauhid dengan tauhid yang benar hingga dia mengenal dengan pengenalan yang hakiki terhadap hakikat kesyirikan dan hakikat tauhid. Karena tidak mungkin seorang dikatakan beriman dia hanya mengenal hakikat tauhid tanpa dia mengenal hakikat kesyirikan. Atau sebaliknya, dia hanya mengenal hakikat kesyirikan tanpa mengenal hakikat tauhid. Maka harus berbarengan, yang ini merupakan kaedah dalam tauhid, yaitu an-nafy wal isbat. Penetapan, yaitu menetapkan hanya ibadah diberikan kepada Allah, dan penafian. Peniadaan, pengingkaran, peribadatan diberikan kepada selain Allah. Dan seseorang akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memahami hal ini apabila dia mempelajari buku ini. Buku yang disusun oleh Syekh Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala, dan buku ini dijelaskan dengan ringkas oleh Syekh bin Baz rahimahullah taala agar kita semakin mudah mempelajari dari empat kaidah yang akan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sebagaimana kebiasaan dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau memuat kaidah ini berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadis beserta pemahaman para salafus saleh, bukan berasal dari kantong atau pribadi beliau, namun berdasarkan dalil-dalil. Oleh karena itu, untuk mempersingkat waktu, kita langsung bacakan kitab ini dengan mukaddimah dari Syekh bin Baz di buku Ta'liqat Baziyah di halaman 9. Tafadhal, dibaca. Bismillah. Alhamdulillah. والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد تفضل. فقال الشيخ رحمه الله تعالى تعريف الشارح بالكتاب. قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فهذه القواعد الأربع نبه عليها المؤلف رحمه الله وهي قواعد مهمة. طيب. Ya, setelah Syekh bin Baz memuji Allah dan berselawat kepada Nabi SAW, maka beliau menyatakan ini adalah empat kaedah yang telah diberikan tanbih, diberikan peringatan, diberikan warning oleh al-muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu qawaid muhimmatun, yaitu kaedah-kaedah yang penting. Yang penting karena kaedah ini lebih penting daripada kita mengenal kaedah-kaedah yang lainnya. Daripada bahkan lebih penting daripada kita mengenal rukun sholat. Daripada kita mengenal syarat sahnya sholat. Karena apalah artinya sholat, rukunnya dan syaratnya terpenuhi, namun kita tidak mengenal empat kaedah atau mengenal kaedah hakikat tauhid dan hakikat kesyirikan secara umum. Yang ini dipermudah oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam penyusunan kitab beliau ini, empat kaedah al-qawaidu al-arba. Tafadhal. Faman aqilaha aqalaha. Faman aqalaha wa fahimaha jayyidan fahima dinal musyrikin wa fahima dinal muslimin wa aglabul khalqi la yafhamu hadhihi al-qawaida. Taib. Maka kata beliau, barang siapa yang mengerti dan memahami kaedah ini dengan baik, fahima dinal musyrikin wa fahima dinil muslimin, wa fahima dinal musyrikin wa fahima dinal muslimin, maka dia akan memahami agama musyrikin dan agama kaum muslimin, sehingga dia dapat membedakan mana yang merupakan agama kaum muslimin sehingga dia menjalaninya dengan baik, dan mana yang merupakan agama musyrikin sehingga dia menjauhinya. Nah, ini penting sekali. Kata beliau, aghlabul khalqi la yafhamu hadhil qawaidah. Dan kebanyakan dari masyarakat saat ini, ya kaum muslimin bahkan, mereka tidak mengenal kaedah-kaedah ini. Sehingga mereka buta dalam membedakan mana hak kesyirikan, mana tauhid. Sehingga mereka melakukan ibadah-ibadah yang mereka sangka itu adalah mendekatkan diri kepada Allah, pada hakikatnya menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mereka sangka bernilai pahala malah menjerumuskan mereka ke lubang kebinasaan berjamaah jahannam iyadan billah, karena perbuatan mereka hakikatnya ialah kesyirikan. Yang justru Al-Qur'an mengecamnya. Yang justru Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi dan rasul untuk menyeru akan kebatilan perbuatan yang mereka lakukan tersebut. Di mana masyarakat melakukan larung saji, sedekah laut, tumbal, persembahan berupa sesaji kepada jin-jin, arwah, Nyiroro Kidul, penunggu hutan ini, penunggu gunung itu. Dan mereka sangka ini adalah ibadah. Bahkan ketika mereka menyembelih hewan untuk mereka persembahkan dalam momen larung saji, sedekah laut, tumbal, mereka menyebut dengan nama Allah, bismillah, mereka sangka itulah mendekatkan diri kepada Allah. Mereka pikir ini adalah ibadah, namun hakikatnya itu adalah kesyirikan. Ketika mereka memberikan sembahan-sembahan, sembelihan-sembelihan, ya, kepada penunggu ini, penunggu itu, karena takut, karena harap kepada penunggu ini, penunggu itu, mereka sangka itu adalah ibadah. Sehingga ketika mereka dikecam dengan kesyirikan mereka, mereka marah. Dan inilah sunnah jahiliyah yang dahulu juga telah dilakukan oleh orang-orang musyrikin Arab dahulu. Yang mereka menyatakan, mana abuduhum illa liuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak beribadah kepada berhala-berhala ini kok. Melainkan apa yang kami lakukan berupa ibadah yang kami berikan kepada mereka, agar mereka ini, wali-wali yang telah mati ini, mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Dan musyrikin juga menyatakan bahwasanya apa yang mereka lakukan, memberikan ibadah kepada para wali, orang-orang soleh, tidak lain tidak bukan agar para wali dan orang-orang soleh menjadi juru selamat mereka, menjadi juru syafaat mereka di sisi Allah. Haulai syufa'auna indallah, kata mereka. Mereka ini adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah kelak. Tafadhol. Walihadzal tubisat alaihim. Oleh karena itu, ya, atau iltabasat alaihim al-umur, maksudnya di sini, oleh karena itulah perkara-perkara agama ini tersamarkan bagi mereka. Tersamarkan sehingga mereka tidak mampu memilah mana tauhid, mana syirik. Ya, mereka beribadah di atas kesyirikan. Di atas kesyirikan, murni kesyirikan bahkan. Dan mereka menyangka mereka berada di atas kebenaran. Ya dan billah. Tafadhal. Fa'abadul qubura wa ashabaha wal awliya'a wal asjara wal ahjara min dunillahi. Mereka beribadah kepada kuburan, kuburan-kuburan keramat, pusara, penghuni-penghuni kuburan, mayit-mayit yang merupakan makam-makam wali, sunan, ajengan, habaib, kiai, syekh, orang-orang soleh, para awliya, para wali. Mereka sembah itu semua. Mereka berikan ibadah dalam bentuk bernadar, menyembelih, berdoa, beristighosah, beristianah, minta tolong, berharap, mencium-cium kuburan mereka. Ya, mereka bahkan menyembah juga asjar, pepohonan, ahjar, bebatuan yang merupakan selain Allah. Tafadhal. Wa hum yahsabuna annahum ala syai'in li jahlihim bi haqiqati tauhidi wa haqiqati syirki. Taib dah. Nah, ini. Wa hum yahsabuna annahum ala syai'. Dan mereka menyangka bahwa mereka telah mendapatkan sesuatu. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ. Mereka menyangka mereka mendapatkan sesuatu dari aktivitas kesyirikan mereka tersebut. Ketahuilah mereka adalah orang-orang pendusta, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menyebutkan di ayat yang lain, قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ عَمَالًا أَلَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. Katakanlah wahai Nabi kepada mereka, maukah aku kabarkan kepada kalian Kami kabarkan kepada kalian tentang orang-orang yang merugi amalannya, yaitu yang tersesat, sesat usaha mereka di kehidupan dunia ini, yaitu mereka yang menyangka bahwasanya mereka melakukan perbuatan baik, padahal mereka melakukan kesyirikan. Sebagaimana yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy tatkala dikecam kesyirikan mereka, mereka menyatakan mana abuduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Kami enggak beribadah kok kepada Lata ini. Lata yang merupakan gambaran orang soleh yang telah wafat, dikenang kematiannya oleh orang-orang Arab, kemudian dibuat monumen di makamnya. Kemudian makamnya itu dijadikan tempat id, tempat berkumpul. Tatkala orang-orang Arab memiliki hajat, meminta kebutuhan, mereka datang ke makam Lata, minta ke situ, dan mereka memaksudkan tidak lain tidak bukan agar Lata yang telah mati menjadi fasilitator, jembatan, perantara antara mereka musyrikin Arab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian pula musyrikin zaman sekarang, tatkala mereka memberikan ibadah ke makam wali, makam sunan, mereka menyangka bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah bukan kesyirikan. Bahkan mereka menyangka ini adalah amal-amal kebajikan. Ketika kita katakan ini adalah kesyirikan, tinggalkan, jauhi perbuatan tersebut, ini perbuatan nista. Inna syirka la zulmun adzim, ini adalah kezaliman yang paling besar. Maka mereka akan menyatakan tidak. Ini adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah, di mana para wali, para sunan, orang soleh, kami toleh, kami orang salah. Mereka dekat kepada Allah, kami jauh. Subhanallah. Allahul musta'an. Ini terjadi. Fadal. Wa mu'allifu hadhihi al-qawa'idi huwa Syekhul Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu. وهو المجدد لمن درس من معالم الإسلام في هذه الجزيرة في النصف الثاني من القرن الثاني عشر المتوفى سنة ست ومئتين وألف من الهجرة النبوية. طيب. Dan muallif penyusun buku ini itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau adalah seorang mujaddid, pemberharu, ya, di mana saat itu telah hilang ma'alim, rambu-rambu Islam di Jazirah Arab, ya, pada paruh kedua dari abad ke-12 Hijriah. Beliau wafat, ya, beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah, di mana ketika beliau masih hidup, beliau menyaksikan praktek kesyirikan di negeri Arab, ya, di Diriyah, kemudian di Unaizah, di Riyadh, ya, beliau menyaksikan kesyirikan. Beliau pun berjalan memberikan pengarahan kepada masyarakat, karena sebelumnya beliau telah membekali dirinya, belajar kepada kakeknya, kepada bapaknya, pamannya yang merupakan ulama. Beliau juga belajar ke, ya, ke berbagai ulama, belajar fikih madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali, dan beliau memfokuskan diri belajar fikih Hanbali. Beliau juga belajar akidah, faraid, belajar hadis kepada para ulama-ulama, dan beliau mendapatkan sanad dari kitab-kitab induk dalam ilmu hadis. Beliau mempelajari dengan seksama buku-buku Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya dari buku-buku para ulama, dan beliau menyaksikan dengan mata kepala beliau sendiri masyarakat terjatuh ke dalam kesyirikan, menyembah kubur. Beliau berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain memberikan pengarahan, wejangan. Beliau diusir, bahkan beliau diancam dibunuh, dan seterusnya dari intimidasi yang beliau dapatkan akibat dari memperjuangkan tauhid ini, memberantas kesyirikan. Nah, kita langsung masuk saja ke buku, ya, di halaman 10 kalau di Ta'liqat Baziyah, ya, tafadhal dibaca di kaidah, ya, di muqaddimah berarti. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: As'alullah al-karim rabb al-'arsh al-'azim an yatawallaka fid dunya wal akhirati wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر فإن هؤلاء الثلاثة عنوان السعادة. نعم. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di mukaddimah beliau menyatakan As'alullah al-Karim, aku mohon pada Allah al-Karim. Al-Karim adalah dia nama di antara nama-nama Allah. Yang ini tidak hanya nama namun juga menunjukkan pada satu sifat, yaitu sifat karam. Ya, sifat karam yang ada pada Allah. Ya, Rabbul Arsy, yaitu Allah Rabbul Arsy. Disebutkan Al-Arsy di sini karena Al-Arsy adalah makhluk Allah yang paling besar. Al-Arsy adalah makhluk Allah yang pertama Allah ciptakan menurut pendapat yang paling sahih di antara pendapat para ulama, karena sebagian ada yang menyatakan adalah kolam. Namun Syekh Al-Utsaimin di syarah Taqrib At-Tadmuriyah bahkan beliau menjelaskan bahwa jangankan dengan Al-Arsy, bahkan air yang di bawah Al-Arsy itu Allah ciptakan lebih dahulu dibandingkan dengan kolam. Nah, disebutkan di sini Al-Arsy karena Al-Arsy adalah makhluk yang agung yang Allah ciptakan. Disebutkan dalam berbagai ya, riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa ya wa huwa rabbul arsyil azim la ilaha illallah rabbus samawati wal ardh wa huwa rabbul arsyil karim ya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berzikir di waktu pagi subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyih ya dan arsy ini adalah makhluk yang paling besar yang Allah subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy thumma istawa alal arsy ar-rahman wa alal arsy istawa Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy dengan ketentuan yang telah diajarkan oleh para ulama ahli sunnah dengan menetapkannya ya tanpa ta'til tanpa kita menolaknya tanpa takyif memikirkan bagaimana bentuknya tanpa tahrif memalingkan ke makna yang selainnya bahwa Allah beristiwa di atas arsy dimaknai dengan ya istaula menguasai ini adalah kekeliruan dan juga tanpa tamsil tanpa menyerupakan sifat istiwa Allah di atas arsy tersebut dengan istiwanya makhluk di atas sesuatu yang lainnya dari benda-benda. Kemudian al-arsy al-azim. Al-azim di sini ya dia dapat kita katakan dia adalah sifat dari Allah atau juga dia dapat dikatakan sifat dari al-arsy. Oleh karena itu boleh ya kita menyatakan demikian sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama ketika mensyarah muqaddimah ini di buku-buku yang lainnya oleh para ulama yang lainnya. Ya, kemudian Syekh menyatakan ha an yatawallaka. Nah, ini doa beliau. Jadi yang sebelumnya beliau bertawassul. Ya, beliau bertawassul. Yang matlubnya inilah ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Ya, beliau bertawassul dengan Allah Al-Karim. Ya, disebutkan Allah adalah Rabbul Arsyil Azim. Ya. Maka beliau baru berdoa ayatawallaka fid dunya wal akhirah. Agar Allah yatawallaka. Apa maksud yatawallaka? Yaitu maksudnya adalah ayyakuna waliyan laka fid dunya wal akhirah. Agar Allah menjadi wali bagi engkau, penolong, pelindung, penjaga bagi engkau di dunia dan di akhirat sebagaimana firman Allah, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur. Allah adalah walinya yang menjaga, yang menolong ya orang-orang yang beriman yang mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Ya, ayyatawallaka Allah menjadi wali Anda di kehidupan dunia dan di akhirat, yaitu Allah menjaga Anda, memberikan taufik kepada Anda, menuntun Anda ya menolong Anda untuk senantiasa mentaati Allah, mengeluarkan Anda dari kegelapan menuju cahaya. Ya, kemudian membimbing Anda menuju siratul mustaqim ini di dunia. Ya, dan menjaga Anda dari segala macam fitnah dan keburukan ini di dunia wal akhirah dan di akhirat Allah menjadi wali Anda. Menjadi wali Anda menyelamatkan Anda dari neraka. Menyelamatkan Anda dari kekekalan di neraka, menyelamatkan Anda dari segala macam kebimbangan, kehuru-hara hari kiamat kelak. Wa ayyaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Anda mubarakan, diberkahi aina ma kunta, di manapun Anda berada. Sebagaimana Nabi Isa alaihissalam diberkahi oleh Allah di manapun dia berada. Kata Nabi Isa alaihissalam, waja'alani mubarakan aina ma kunt, dan Allah menjadikan diriku diberkahi dimanapun aku berada. Dan ketika seorang diberkahi oleh Allah, maka inilah harapan tertinggi dari setiap insan. Ya, harapan tertinggi. Di mana apa yang kita lakukan, kita upayakan, kita ucapkan, kita lakukan, kita korbankan, itu semua agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah taala menjelaskan apa makna keberkahan di sini. Kata beliau di kitab beliau atau yang disebut risalah dengan ya risalah ila risalah Ibnu Qayyim ila ahdi ikhwanih ya. Beliau menyatakan fa inna barakatar rajuli ta'limuhu lil khair haitsu halla wa nusuhu likulli man ijtama'a bih. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, keberkahan seseorang maknanya adalah ketika dia mengajarkan orang lain kebaikan. Dia mengajarkan kebaikan kepada orang lain dimanapun dia berada. Dan ia memberikan nasihat kepada siapa saja yang berkumpul bersamanya. Ini keberkahan seseorang. Ya, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, kata Nabi Isa. Maka Nabi Isa menegakkan hal ini, amar ma'ruf nahi munkar. Maka ini keberkahan yang pertama, yang utama, yaitu seseorang ya menjadi asbab atau sebab-sebab kebaikan bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia mengajarkan kebaikan, membimbing orang-orang yang ada di sekitarnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh berdoa lagi. Ya, wa an yaj'alaka mimman idza utiya syakara, dan semoga Allah menjadikan Anda termasuk di antara orang yang apabila dia diberi maka dia bersyukur, subhanallah. Apabila dia diberi dia bersyukur. Wa idza butliya sabara, apabila dia diberi cobaan dia bersabar. Wa idza adnaba istighfara, dan apabila dia pun berdosa maka dia pun beristighfar. Dan kehidupan seseorang tidak lepas dari ini. Apakah dia diberi nikmat atau dia diberi cobaan dengan bala musibah yang menimpa dia atau dia berbuat dosa. Sikap yang benar yang akan menyelamatkan seseorang, yang akan menghantarkan dia pula kepada kebahagiaan yang hakiki, tatkala dia diberi dia bersyukur sehingga dia tidak angkuh, tidak sombong. Bersyukur yang paling real ialah selain menyandarkan nikmat kepada Allah, juga membawa nikmat-nikmat tersebut kepada ketaatan. Yang nikmat-nikmat tersebut menjadi jembatan untuk dia untuk taat. Dia diberikan rezeki, kuat badan dia sehingga dia mampu menopang diri dia untuk ibadah. Dia diberikan rezeki, dia membeli buku-buku yang bermanfaat. Dia memberikan sumbangan kepada yang membutuhkan. Dia mempergunakan untuk di jalan Allah. Ini bersyukur yang paling baik. Ya, apabila dia diberikan ujian, dia bersabar. Di tengah pandemi, kita bersabar. Ya, diberikan sakit, bersabar. Dan apabila berdosa, segera menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairu khathiin at-tawwabun." Setiap anak Adam pasti salah. Tidak ada yang tidak salah, pasti salah. Dan sebaik-baik orang yang bersalah, lihat, sebaik-baik orang yang bersalah. Orang yang salah pun bisa juga menjadi orang yang terbaik. Sebaik-baik orang yang bersalah ialah yang bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, "Adnama abadun dan ban faqal," seorang hamba dia melakukan sebuah dosa. Kemudian dia berdoa, "Allah maghfirli dan bi ya Allah ampunilah dosaku." Maka Allah berfirman, "Adnama abdi dan ban hambaku melakukan sebuah dosa." Fa'alima anna lahu rabban, dia pun si hambaku itu tahu dia memiliki Rabb. Yaghfiru dhanba, yang dapat mengampuni dosa dia. Wa ya'khudhu bidhanbi, dan juga dia bisa menghukum dia dengan dosanya. Kemudian si hamba kembali berbuat dosa dan si hamba kembali berdoa demikian. Dan ini memang real dan sesuatu yang merupakan sudah menjadi ketentuan Allah bahwasanya kita ini pasti salah. Ya, bahkan kalau manusia ini enggak bisa enggak salah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadih," demi Allah yang jiwaku berada di ya, yang berada di tangannya, "laulam tudnibu ladzahaba Allahu bikum," seandainya kalian tidak berbuat dosa maka Allah akan gantikan kalian, melenyapkan kalian, "walaja bikumin yudnibun fayastaghfiruna Allah wa yaghfiru lahum." Allah akan ganti kalian dengan suatu kaum yang mereka berbuat dosa, mereka beristighfar minta ampun pada Allah dan Allah mengampuni dosa mereka. Kemudian kata Syekh, "Fa inna haula'is salasa," maka tiga hal ini, apabila bersyukur, apabila diberi dia bersyukur, apabila diberi cobaan, diberi musibah dia bersabar, apabila dia berbuat dosa dia beristighfar, tiga hal ini kata Syekh unwanus sa'adah, merupakan tanda kebahagiaan. Karena kehidupan kita tidak lepas dari hal ini. Kita ditimpa, kita mendapatkan nikmat, apakah bersyukur atau ingkar. Kita mendapatkan bala ujian, kita bersabar atau kita berkeluh kesah dan tidak menerima takdir ya dan billah. Dan kita berdosa, apakah kita bertobat, beristighfar, atau malah larut dalam kesalahan tersebut, menambahnya dan tidak mau bertobat ya dan billah. Baik, kita baca syarahnya. قال الشيخ rahimahullahu ta'ala. At-ta'liq. Yaqulu al-mu'allif rahimahullahu: As'alullah al-kirima rabbal arshil azimi an yatawallaka fid dunya wal akhirati, wa an yaj'alaka mubarakan aynama kunta, wa an yaj'alaka mimman idha u'tiya syakara, wa idha butuliya sabara, wa idha adhnaba istaghfara, fa inna haula'i thalatha unwanus sa'adati. فالمؤلف رحمه الله يجمع فيها بين الإفادة والدعاء للطالب، وهذا من النصح أن يدعو للطالب بالتوفيق ويفيده. ولا شك أن الطالب إذا قبل الله هذا الدعاء في حقه سعيدا. نعم. Kata Syekh bin Baz, mu'alif di sini beliau mengumpulkan antara manfaat dan doa untuk para penuntut ilmu yang membaca buku ini. Didoakan oleh beliau. Dan beliau bertawassul dengan Allah Al-Karim, Rabbul Arsyil Azim. Agar Allah menjaga kita, pembaca buku ini. Siapa saja yang mengkajinya, mendengarkan pembacaannya. Didoakan oleh Syekh. Agar mendapatkan penjagaan dari Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dengan dibimbing oleh Allah. Diselamatkan dari segala macam fitnah dan keburukan. Diberikan taufik untuk meniti kebenaran. Di akhirat diselamatkan dari azab dan neraka. Di akhirat diselamatkan dari kekekalan neraka. Dan Allah menjadikan anda diberkahi dimanapun anda berada. Dan berkah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, di risalah beliau ila ahadi ikhwanih, yaitu seorang, kapan seseorang menuai keberkahan? Ketika dia mengajarkan kebaikan dimanapun dia berada. Dia menularkan kebaikan. Ya, dia memberikan nasihat kepada setiap orang yang berkumpul dengannya. Inilah keberkahan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Kemudian, ya, kata Syekh bin Baz, ya, wa hadza minan nushh, maka ini adalah bagian dari an-nushh. An-nushh secara lugah adalah yaitu ikhlas, memurnikan. Itu sebagian dari ikhlas, dan ini juga bagian dari nasihat. An yad'u li talib, yaitu beliau mendoakan para penuntut ilmu yang membaca, mengkaji, mendengarkan buku beliau ini bi taufik, ya, mendoakan agar talib mendapatkan taufik dari Allah, wa yufidu, dan mendapatkan faedah, ya, sehingga mengambil manfaat dari buku beliau ini. Ya, yang tadi dikatakan bahwasanya buku ini berbicara tentang empat kaidah mengenal tauhid, mengenal kesyirikan. Wala syakka anna taliba idza qabila Allah hadza du'a, dan tidak diragukan lagi apabila seorang talib ketika dia berdoa dan diterima oleh Allah doanya ini fi haqqihi sa'ida. Ya, maka dia akan bahagia seorang talib tersebut. Bagaimana dikatakan oleh Syekh, fa inna haula'i salas unwanus sa'adah, inilah tanda kebahagiaan yang hakiki. Tafadhol. Wa qawluhu wa an yaj'alaka mimman idza u'tiya syakara wa idza butuliya sabara wa idza adznaba istaghfara, fa inna haula'i tsalatsa unwanus sa'adati, wa idza harisal mu'minu 'ala hadhil kalimati tammat sa'adatuhu. Naam. Ya, dari bait yang dibawakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, apabila Allah, semoga Allah menjadikan anda termasuk di antara orang yang apabila diberi dia bersyukur, apabila dia diberikan musibah dia bersabar, apabila dia berbuat dosa dia beristighfar. Ya, kata Syekh bin Baz, idza harasul mu'min, apabila seorang mukmin antusias, bersemangat ala hadhil kalimat, ya, terhadap tiga kalimat ini, ya, dia berupaya ketika dia mendapatkan nikmat dia bersyukur. Dia berupaya untuk bersabar ketika mendapatkan musibah, bencana. Dan dia berupaya untuk segera beristighfar kala dia berbuat kesalahan dan dosa. Ya, maka tamat sa'adatuhu, kata Syekh bin Baz. Sempurnalah kebahagiaannya. Tafadhal. Fahuwa yashkurullaha ala ma'atahu bifi'li awamirihi wa tarki nawahihi. Wa idha adhnaba istaghfara wa taba ilallahi. وهذا هو شأن المؤمن ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير له فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم. Kemudian kata Syekh bin Baz, فهو يشكر, maka seorang mukmin dia bersyukur. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ala ma ata'u, ala ma a'tahu, atas apa yang Allah berikan kepada dia berupa nikmat, kesehatan, dan nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. apalah artinya sehat kalau iman tidak ada. Nikmat Islam, apalah artinya rezeki yang menumpuk kalau Islam tidak ada. Ini nikmat yang paling besar. Ya, nikmat yang paling besar. Ya bi fi'li awamirihi, yaitu bersyukurnya dengan apa? Dengan melaksanakan segala yang Allah perintahkan. Wa tarki nawahi, dan meninggalkan segala yang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza adnaba istaghfara, dan apabila dia berbuat dosa dia beristighfar. Wa taba ilallah, dia bertobat pada Allah. Segera. Qul ya ibadi asrafu alladziina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Yaghfiru dzunub dengan jamak, semua dosa. Allah mengampuni semua dosa. Allah ampuni. Selama masih hidup, bahkan kesyirikan sekalipun, kalau seorang bertobat dia akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia masih hidup dia bertobat, dia akan diampuni. Ya, namun kalau dia tidak bertobat, mati dalam kesyirikan, maka dia tidak akan diampuni. Tayib, tafadhal. Oh, berikutnya wa hadza huwa sya'nul mu'min. Inilah ya, kondisinya seorang mukmin yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sungguh ya, mengagumkan perkara mukmin. Ya, sesungguhnya semua perkaranya kebaikan dan tidaklah itu melainkan hanya pada seorang mukmin. Ya, jika dia ditimpa oleh kebahagiaan dia bersyukur, apabila dan itu baik buat dia. Apabila dia ditimpa oleh bahaya dia bersabar, itu baik buat dia. Dan ya, itu pun juga baik buat dia. Fadhal, lanjut. Wa hadza huwal wajib. Wa hadza huwal wajib 'alal mu'mini an yashkurallaha 'inda ar-rakha'i, 'inda an-ni'ami kas-sihhati wal 'afiyati. ونعمة الإسلام ونعمة الأولاد ونعمة المال إلى غير ذلك فهو يشكر الله عليها بطاعة أمره وترك نهيه يقول تعالى اعملوا آل داود شكرا. طيب. Dan inilah yang wajib bagi semua mukmin. Seorang mukmin dia bersyukur pada Allah ketika lapang, ketika mendapatkan berbagai nikmat, sehat walafiat, nikmat Islam, nikmat mendapatkan anak-anak, nikmat harta, nikmat yang lainnya, nikmat kenyang, nikmat dan yang lainnya. Maka dia bersyukur kepada Allah di atas nikmat-nikmat tersebut dengan mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Justru kalau nikmat tersebut dibawa kepada kemaksiatan, tidak dibawa kepada ketaatan, itu hakikatnya musibah bukan nikmat. Allah Ta'ala berfirman, "I'malu 'ala Daud," ya, syukra. Beramalah wahai keluarga Daud. Beramalah kalian itu untuk bersyukur kepadaku. Fadhal, lanjut sedikit sebelum dia. Yani an yuti'a awamirahu wa yantahi an nawahihi. Taib, yaitu dengan mentaati segala perintahnya dan berhenti dari segala macam larangannya. Wa yusrifan ni'ama fi ta'atil maula subhanahu wa ta'ala kama yasbiru wa yahtasibu 'indal bala'i kal maradi au mautil waladi. Naam, dan dia memalingkan nikmat-nikmat tersebut untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dia bersabar mengharapkan pahala ketika terjadi musibah, semisal dia mendapatkan musibah sakit atau kematian anaknya, ya, dan semisalnya, terus fala yajza. Fala yajza wa la yashqu jayban wa la yadribu khaddan. Maka kalau dia mendapatkan musibah tersebut, janganlah dia berkeluh kesah. Janganlah dia menyobek-nyobek kantong bajunya. Janganlah dia memukul pipi-pipinya sebagaimana kebiasaan orang-orang jahiliyah ketika mendapatkan musibah. Wala yad'u bidawal jahiliyati. Nah, jangan dia menyeru dengan seruan jahiliyah, di mana orang-orang jahiliyah ketika mendapatkan musibah mereka berteriak histeris, tidak menerima takdir dari Allah. Ya, tafadhal. Wala yatakallamu bifahsin. Bifuhsin. Wala yatakallamu bifuhsin. Dan jangan dia berbicara dengan bicara kotor tatkala mendapatkan musibah ini. Bal yatahammalu wa yasbiru. Bahkan dia mesti menanggung beban ini semua, dia bersabar, ya, karena inilah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di balik kesabaran dia ada pahala. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa bagi orang yang mendapatkan musibah, ya. Ya, Nabi mengajarkan doa innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, semoga, dan juga Nabi mengajarkan doa kepada kita, Allah ma'jurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Fadhal. Wa inda dzunubi yubadiru bitaubati wal istighfari. Ah, dan juga ketika dosa dia mesti bersegera untuk bertobat dan beristighfar. Baik, kita cukupkan. Wabillahi taufik. Wassallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammadin. Walhamdulillahirabbil alamin.